sing adi meselselan rasa tresna ane buta pandangane nang hidup elara. Boya beli sing tresna teken adi lo ibungan hati kenewek do pedalam hati ajak lara. Selan rasa tresna ane butuh